Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid Imam Abdurrahman bin Hazan Al-Syeikh Rahimahumullah. Kita sampai pada hadith Ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubura anbiya'ihim masajid ala fala tattakhidul qubura masajid fa inni anhaakum an dhalik. Ala, ini adat litanbih, digunakan dalam bahasa Arab untuk menyedot perhatian pendengar agar yang mendengar lebih konsentrasi dan lebih fokus untuk mendengar dan memahami apa yang akan disampaikan. Ala, orang penasaran dan ingin tahu apa yang setelahnya. Fala tattakhidhu qubura anbiya'ihim فَلَا تَتَّخِذُ الْقُبُورَ مَسَاجِدْ. قَالَ الْخَلْخَالِ وَإِنْكَارُ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ صَنِعَهُمْ هَذَا يُخَرَّجُوا عَلَى وَجْهَيْنِ. Pengingkaran Rasulullah ini terhadap perbuatan mereka menjadikan kubur sebagai tempat ibadah diartikan dengan dua makna. Ahadihima annahum yasjudun likuburil anbiya ta'ziman lahum. Yang pertama bahwa mereka sujud kepada kuburan-kuburan para nabinya dalam rangka pengagungan dan pengkultusan terhadapnya. Menurut mereka itu bentuk pengagungan kepada para nabi, bentuk cinta dan penghormatan kepada para nabi, maka mereka sujud di kuburannya. Atsani annahum yujawizuna shalah fi madafinil anbiya wa tawajjuh ilaiha halatas shalah. Atau makna yang kedua, mereka memperbolehkan sholat di kuburan para nabi atau menghadap kuburan para nabi itu ketika mereka sholat. Nadharan minhum bidzalik ila ibadatillah wal mubalaghah fi ta'dhimil anbiya. Menurut mereka yang demikian lebih membuat mereka khusyuk salatnya karena di hadapannya orang sangat mulia, utusan Allah, nabi. Sekaligus bagi mereka juga tentunya bentuk pengagungan kepada para nabi harus dengan demikian. Ima sujud di kuburannya atau paling tidaknya sholat mendatangi tempat-tempat kuburan mereka. Harus di situ dan menghadap ke situ. Kalau enggak berarti umat itu tidak cinta kepada nabinya, tidak mengagungkan, tidak mengingat jasa mereka dan seterusnya. Wal awal huwa syirkul jali. Adapun bentuk yang pertama, sujud kepada kuburan, ini syirik yang nyata, jelas. Karena sujud hanya untuk Allah. Wathani al-khafi, falidhalika stahakul la'an. Adapun yang kedua, sholat kepada Allah, cuman sengaja mendatangi tempat itu atau menghadap ke kuburan itu, maka ini syirik khafi, syirik yang tersamarkan, oleh karenanya mereka dilaknat. Karena ini akan menjadi wasilah dan zariah yang menyeret dan menjerumuskan mereka kepada syirik akbar. Faqad naha anhu fi akhiri hayati. Demikian beliau telah melarang perbuatan semua ini, baik sujud di kuburan itu ataupun sholat menghadapnya, mendatangi tempat itu sengaja. Beliau larang itu di akhir-akhir hayatnya sallallahu alaihi wasallam. Kama fi hadithi Jundub. Hadza min kalami Syekhul Islam wa kadza ma ba'dahu. Mulai jumlah ini, dari potongan ini, bukan lagi hadis tapi pernyataan Syekhul Islam rahimahullah. Ini penjelasan dari Syekhul Islam. Faqad naha anhu fi akhiri hayatihi thumma innahu la'ana dan seterusnya. Ini penjelasan perkataan dari Syekhul Islam rahimahullah. Qauluhu thumma innahu la'ana wa huwa fi siyaq man fa'alahu. Kemudian Rasul melaknat pelaku-pelakunya yang menjadikan kuburan tempat ibadah dalam keadaan beliau fi siyaqil maut, menghadapi kematiannya, sedang jalan, sedang muhtadhar naza' sallallahu alaihi wasallam. Kama fi hadithi Aisyah. Qultu fa kaifa yasughu ma'a hadha at-taghlid min sayyidil mursalin an tu'azzama al-quburu wa yubna 'alayha. Sudah larangan seperti ini keras, jelas dilaknat pelakunya. Diingatkan kalau dia diusir karenanya dari rahmat Allah, dijauhkan. Dan disebutkan itu perbuatan Yahudi, Nasara, umat yang maghdub alaihim, dalin. Dan disampaikan bahkan di akhir-akhir hayat beliau, fi siyaqil maut. Sudah seperti ini jelasnya, berlapis-lapis, bagaimana mungkin dibenarkan kuburan itu masih saja diagung-agungkan, dibangun kijing, bahkan bangunan di atasnya, di pagar, di tembok. Wa yusalla indaha wa ilaiha. atau orang sengaja sholat di situ, mendatangi tempat-tempat itu sengaja tadi dengan keyakinan lebih khusyuk, lebih diterima, atau menghadap ke kuburan itu. Hadza a'dhamu musyaqqatan wa muhadatan lillah ta'ala wa li rasulihi law kanu ya'qilun. Tentu yang seperti ini jelas-jelas bentuk penentangan yang sangat besar, perlawanan yang sangat nyata terhadap Allah, terhadap Rasulnya. Law kanu ya'qilun, kalau saja mereka punya akal dan pemahaman, kalau saja mereka ngerti. Ya akhi, Rasul laknat pelakunya. Disebutkan perbuatan Yahudi, umat maghdub alaihim, umat yang terlaknat. Nah, disebutkan bahwa perbuatan itu dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. La tattakhidul kubur, dengan adat nahi, la tattakhidul kubur, jangan kalian jadikan kuburan sebagai tempat peribadatan. Ditekankan lagi, wa ini anhakum, aku larang kalian dari yang semacam itu. Yang semua ini sighatun nahi, bentuk-bentuk larangan. Larangan banyak bentuknya. Kadang dengan la nahiya, jangan kamu masuk. Mungkin orang masih memahami, ya mungkin maksudnya jangan sekarang, mungkin maksudnya jangan masuk kalau bersama fulan, mungkin maksudnya mungkin. Tapi kalau sudah ditekankan lagi, padahal sudah jelas jangan masuk, jangan kamu masuk, dilarang. Tapi kalau sudah dikatakan aku melarang kamu masuk, double larangan. Kemudian lafadz nahi, anhakum, sudah seperti ini masih saja kuburan dijadikan tempat ibadah, tempat sholat, baca Quran, tawaf, sujud di situ, iktikaf di situ, dijadikan masjid begitu mewah dan agung, dimuliakan demikian rupa. Ini jelas-jelas penentangan dan perlawanan terhadap Rasulullah SAW, bahkan terhadap Allah Rabbul Alamin. Wassalatu indaha min dhalik wa illam yubna masjidun. Dan sholat di situ juga masuk dalam larangan, walaupun tidak dibangun masjid di kuburan itu. Ay min ittikhadiha masajid al-mal'un fa'iluhu wa hadha yaqtadi tahrimu shalah 'inda al-qubur wa ilaiha. Artinya termasuk larangan Rasul keumuman lafadz beliau, ala fala tattakhidul qubura masajid, ketahui jangan kalian jadikan kuburan sebagai tempat ibadah, masjid. Termasuk makna ini, sholat di masjid, di kuburan itu. Mendatangi kuburannya fulan bin fulan, orang soleh, dianggap wali. Sengaja memang untuk sholat di situ. Sholatnya untuk Allah, kepada Allah. Tetapi sengaja membidik dan mencari tempat-tempat kuburan orang-orang soleh ini. Termasuk dalam larangan ini. La tattakhidul qubur wa masajid. Walaupun di situ tidak dibangun bangunan masjid agar tidak ada orang yang berkata, yang dilarang itu kan kalau bangun, ini kuburannya tidak ada apa-apanya, tanah, lapang, makam seperti yang lain, hanya gundukan tanah. Dan aku lebih khusyuk saja, merasa senang, tenang hati saya kalau sholat di situ. Saya enggak bangun masjid di situ, wala musalla. Seperti kamu lihat, enggak ada tembok, enggak ada pagar, enggak ada apa. Masuk dalam larangan ini, masuk. Pelakunya pun terlaknat. Seperti yang Rasulullah SAW sebutkan. Dan ini menunjukkan haramnya sholat di kuburan-kuburan tersebut atau menghadap kuburan. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu marfu'an, al-ardu kulluha masjidun illal maqbarah wal hammam. Rawahu Ahmad wa Ahlu Sunan wa sahahahu Ibnu Hibban wal Hakim. Dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah sebutkan, bumi ini semuanya tempat ibadah, masjid, boleh kamu sholat di situ. Kecuali kuburan dan kamar mandi. Riwayat Imam Ahmad, hadis Sunan, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban juga Hakim. Qala Ibnu Al-Qayyim wa bil jumlah, secara umum, faman lahu ma'rifatun bisyirki wa asbabihi wa dhara'i'i, kata Ibnu Al-Qayyim, orang yang ngerti syirik, bahayanya, dosanya yang begitu besar, murka Allah kepada pelakunya, pada perbuatannya, yang faham betul tentang syirik ini, faham sebab-sebabnya, faham jembatan yang mengarah ke sana, penghubung tali yang akan mengantar orang kepada syirik, yang menjerumuskan kepada syirik, yang memahami ini, wa fahima an Rasulillah maqasidahu, dan dia pun faham dari Rasulullah SAW apa yang beliau maksud, apa yang beliau inginkan, apa yang beliau tuju, apa yang beliau kehendaki, karena dia mempelajari sunnah, karena dia mempelajari hadis, faham konteks hadis, faham asbabul wurud, mengerti mulabasat, mengerti dan faham penguat dan korinah-korinah yang ada dalam suatu hadis seperti tadi. Rasul enggak hanya melarang begitu saja, beruntun dan berlapis. Larangan ala fala tattakhidu an anhaakum an dzalik. Dilaknat pelakunya, disebutkan perbuatan Yahudi, dan disampaikan di akhir-akhir hayatnya, bahkan fi siyaqil maut, sedang beliau sallallahu alaihi wasallam menjalani kematiannya, sempat sadar mengingatkan. Yang memahami ini akan faham betul tentang syirik, betapa Rasul menjaga tauhid, memperjuangkannya, betapa Rasul mengingatkan umat tentang syirik ini dan segala wasilah-wasilahnya. Jazima jazman la yahtamilu naqidha anna hadhihi al-mubalagha wal-la'n wal-nahi bi sighataihi sigha la taf'alu wa sigha ini anhakum an dhalik laisa li ajlin najasah. Sudah tahu semua tadi dari Rasulullah SAW, dan ini ya ikhwata, hanya bagi orang yang mengerti sunnah, mempelajari sunnah, tentunya dengan bimbingan para ulama sunnah. Mungkin hadis dia ketahui, mungkin hadis dia baca, tapi tidak dipelajari, tidak ada tafaqquh. La yafqah an Rasulillah, dia enggak ngerti apa yang dimaksud Rasul, apa yang beliau kehendaki, karena tidak dipelajari dengan benar dan baik. Tadi yang mempelajari dengan baik dan benar, dia akan pastikan Dia bisa memastikan kepastian yang tidak mungkin lagi membawa pertentangan, gak mungkin bersayap sudah. Satu kepastiannya, bahwa larangan keras ini, laknat kepada pelakunya, larangan Rasulullah dengan dua bentuknya, jangan jadikan kubur masjid, tempat ibadah. Ana anhaakum, aku larang kalian, dua larangannya. Semua ini dengan pasti dia tahu bahwa larangan ini menjadikan kuburan tempat ibadah, sholat di kuburan, larangan ini bukan karena kuburan itu najis. Pasti bagi dia sudah. Jelasnya seperti ini. Enggak mungkin yang mempelajari sunnah dengan benar seperti ini kemudian akan mengatakan, oh ya dilarang karena najis kuburan itu, makanya enggak boleh sholat di situ. Seakan enggak ada hubungannya dengan kesyirikan sama sekali. Bahkan bau syirik aja enggak ada, enggak tercium olehnya. Bahkan semata-mata terkait syarat sholat. Karena tempatnya najis, layaknya tempat-tempat najis yang lain, enggak boleh sholat di situ. Yang mengerti sunnah enggak akan berkata demikian. Tidak akan berpemahaman demikian. Bal hiya li ajli najasati syirkil lahiqa liman asa. Tetapi justru larangan ini betul karena najis, tapi karena najisnya syirik. Bukan najisnya ain. Bukan karena najisnya makan. Bukan karena tempatnya najis. Tetapi najis yang dikehendaki, kalaupun kalian mau katakan najis, najisnya syirik. Bagi yang melakukannya, wartakaba ma anhu naha. Dengan itu dia telah melanggar apa yang Rasul larang. Wattaba'a hawa, dia telah ikuti hawa nafsunya. Walam yakhsha rabbahu wa maula, dia tidak takut dengan itu kepada Rabb-nya. Sudah diingatkan oleh Rasul, awas, dilaknat lu pelakunya. Kamu enggak gemetar, enggak takut perbuatanmu ini membuat kamu dilaknat Allah, mal'un kamu. Terusir kamu dari rahmat Allah. Dijauhkan. Tetap saja dia langgar, berarti dia enggak takut kepada Rabb-nya. Wa qalla nasibuhu aw udima min la ilaha illallah wal iyadu billah. Sehingga dengan semua itu betapa minim bagian dia dari la ilaha illallah. Bahkan sama sekali dia enggak punya bagian. La ilaha illallah baginya hanya di lisan. Mana la ilaha? Tidak ada sesembahan. La ma'buda bihaq. Tidak ada yang disembah dengan hak. Mana kamu menafikan? Nyatanya kamu dengan perbuatanmu telah menjadikan sesembahan selain Allah. Atau akan mengantarkan kamu kepada penyembahan sesuatu selain Allah. Makanya qalla au udim. Bagian dia terhadap la ilaha illallah imang minim sekali atau bahkan tidak ada sama sekali. Fa inna hadza wa amsalahu minan nabi sallallahu alaihi wasallam siyanatun lihimat tauhid an yalhaquhu syirk wa yaghsyahu. Demikian dari Rasulullah SAW hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, laknat pelakunya, dilarang, disebutkan Allah melaknat pelakunya, perbuatan Yahudi dan yang semisal ini dari Rasulullah SAW sebagai bentuk penjagaan, bagaimana beliau memproteksi tauhid agar tidak terkena noda-noda syirik, agar tidak tercoreng sedikit pun oleh bentuk-bentuk kemusyrikan, dijaga oleh Rasulullah. Bagaimana tidak dijaga sampai di akhir hayatnya Rasul mengingatkan. Dalam keadaan nazak fi sakaratil maut sallallahu alaihi wasallam. Masih beliau jaga tauhid ini, dimurnikan agar tidak tercoreng dan tergores oleh sesuatu apapun. Betapa beliau sangat mementingkan tauhid bagi umatnya. Sekali lagi, ini hanya difahami oleh orang yang mengerti sunnah dengan benar. Wa tajridun lahu wa ghadabun li rabbihi an yu'dala bihi siwahu. Demikian Rasulullah SAW ingin betul-betul memurnikan tauhid ini. Ibadah murni hanya untuk Allah. Tajrid itu kalau diletterlekan maknanya telanjang, bulat. Itu tajrid. Jarradahu. Ditelanjangi bulat. Kalau itu pakaian misalnya tidak tersisa satu benang pun nempel di tubuhnya. Tetapi yang dikehendaki ditelanjangi di sini, dimurnikan. Artinya tidak ada sehelai syirik pun dalam tauhid. Tidak tersisa sama sekali, murni. Telanjang tauhid itu dari segala bentuk syirik. Bersih sama sekali. Abadan. Wa ghadabun li rabbihi. Demikian bentuk marahnya Rasulullah SAW. Karena Allah, artinya beliau sangat marah, cemburu, ghirah. Karena Allah, ketika ada yang disembah selain Allah, diibadai kuburan, orang-orang saleh, para nabi. Beliau marah, cemburu, bahkan kalaupun itu bisa menjadi wasilah, bisa mengantarkan orang kepada syirik, beliau marah, enggak terima. Karena Allah, sampai di perjalanan kematiannya pun beliau sampaikan. Gak terima kalau kemudian ibadah itu diselewengkan kepada selain Allah, dibelokkan. Mengarah kepada selain Allah. Wahakata. Kalau pakaian saja orang berusaha jaga kebersihannya, enggak ingin sedikit pun kena noda yang mengotori atau mengurangi cahaya dan keindahannya. Iya kan? Kamu pakai baju putih begini. Begitu kena noda kecap sedikit aja, aduh. Enggak tenang kamu. Yes, gak seneng kamu, pegel, jadi hitam begini. Atau gak sengaja kecoreng sedikit tinta atau ballpoint, cret. Hawas kamu, Tadinya bersih, tadinya putih, tadinya ini. Gara-gara setetes tinta, kecil setetes. Tintanya melobor sedikit, akhirnya kelihatan di sakunya, di pojok saku. Kamu sudah enggak senang. Berusaha ya apa ini caranya bisa bersih. Kalau sudah terjadi. Awalnya kamu menjaga sangat. Makan misalnya, kalau waktu makan kamu jaga, kamu angkat lengannya ya. Kamu sudah hati-hati sangat, makan pun hati-hati, jangan sampai netes ke baju. Subhanallah, masih saja ketetesan di luar kehendak kamu, ada. Kena setetes kuah soto, kuah gulai. Kamu gak senang sudah, gelisah. Jengkel, itu cuman baju. Kif dengan tauhid. Jika ada noda kemusyrikan yang mencorengnya, merusak, mengurangi kemurniannya. Makanya dijaga sangat oleh Rasulullah SAW. Kalau kamu ditanya, bagaimana sih Rasulullah kok sangat menjaga sangat? Bagaimana tidak dijaga sangat? Dalam keadaan beliau menghadapi kematian, masih ngingatkan, diingatkan dengan dua bentuk peringatan sekaligus. La taf'alu, la anhakum. Jangan kalian jadikan kuburan tempat ibadah. Jangan kalian jadikan kuburan masjid. Aku larang kalian dari itu. Dilaknat oleh Allah pelakunya. Ini perbuatan Yahud. Umat yang kalian benci, dimurka oleh Allah. Dijaga sedemikian rupa oleh Rasulullah SAW. Fa'abal musyrikun illa ma'asyatan di amrih. Tapi musyrikin tetap saja. Ghairu muwaffaqin. Tidak mendapat taufik. Sehingga tetap maksiat kepada Rasulullah SAW. Dia langgar. Wartigaban linahi. Larangan ini dia abaikan. Wagharrahum syaitan bi anna hadza ta'zim li kuburil masyayikh. Belum lagi syaitan semakin menipu, menyamarkan bagi mereka bahwa bentuk perbuatan mereka ini semua bukti kecintaan mereka kepada orang soleh, bukti pengagungannya kepada orang-orang soleh. Betul, kalian ini sudah betul. Kalian kan cinta. Ini wali Allah, wali fulan. Ini orang soleh fulan bin fulan. Bahkan Nabi. Nabi Hud, Nabi fulan, Nabi Yusuf, Nabi ini. Terlepas benar tidaknya itu kuburan mereka diagungkan luar biasa. Bangunan megah. Waliyadzubillah. Sebagai tempat ibadah. Di kuburannya. Yang melarang mengingatkan mereka. Mereka katakan. Itu Wahabi, jangan didengar. Wahabi anti wali. Benci wali. Musuh terhadap wali-wali Allah. Mana mereka. Mana sunnah Rasulullah. Mana hadis. Musyarriqin wa mugharrib. Wa kullama kuntum laha asyaddu ta'dhiman wa asyaddu fiha ghuluwan kuntum biqurbihim as'ad wa min a'da'ihim ab'ad. Semakin kalian mengagungkan kuburan ini, kata syaitan masih kepada mereka kuburiyin. Semakin kalian mengkultuskan kuburannya, semakin diwangikan, dibangun marmer yang mewah, bangunan yang megah dan seterusnya, hulu yang luar biasa, semakin berarti kalian itu lebih dekat posisinya nanti di akhirat dengan orang-orang soleh ini. Kalian akan dapat syafaatnya. Kalian akan begini dan begitu. Berarti kalian semakin jauh dari musuh-musuh para wali. Berarti kalian semakin jauh dari musuh-musuh para nabi. Wahabi itu musuh para nabi. Wahabi itu musuh para wali, orang soleh. Kalianlah orang dekatnya. Kalianlah bala tentaranya. Jangan heran kalau mereka sampai mengeluarkan statement-statement yang menunjukkan begitu getolnya. Wah, berani mengingkari kami, mengatakan ini syirik, banjir darah. Syaitan. Wala amrullah min hadzal bab dakhala ala ubadi yaghuth wa ya'uq wa nasr. Wa dakhala ala ubadil asnam mundhu kanu ila yaumil qiyamah. Dari sinilah pintu masuk syaitan para penyembahnya Yaghuth, Ya'uq, Nasra pada kaum Nuh. Begitu pula para penyembah berhala awalnya dari sini. Dari semenjak awal sampai Yaumul Qiyamah kelak. Yang menyembah salib, yang menyembah patung, berhala fulan, yang menyembah Brahma, yang menyembah Wisnu, yang menyembah patung apalagi, dan semua yang menyembah patung dan berhala, penyembah pohon, penyembah, asalnya dari sini. Awalnya pengagungan, cinta, pemuliaan, dikultuskan, disucikan, ibadah kepada Allah, doa di situ. Terus berjalan-berjalan waktu sampai akhirnya dituhankan selain Allah. Wal'iyadzubillah. Fadhal adzin. Aba Hind. فجمع المشركون بين الغلو فيهم والطعن في طريقتهم. Demikianlah musyrikin. Dengan perbuatan mereka, mereka telah menggabungkan dua kejelekan besar, ghulu terhadap para anbiya, ulu terhadap para nabi, atau orang saleh, dan juga dengan itu mereka telah menyalahi nyata-nyata ajaran mereka, para nabi. Nabi melarang, jelas-jelas melaknat, mereka malah melakukan apa yang dilarang Rasulullah. Berseberangan sama sekali dengan Rasulullah. Ghulu juga melanggar dan menyalahi ajaran dan dakwah para nabi tersebut dan orang-orang saleh. Tapi begitulah syaitan tetap saja menampakkan diri mereka sebagai para pembela dan orang yang paling cinta dan paling memuliakan orang-orang soleh. Fahadallahu ahla tauhid lisuluki tariqatihim. Tapi ahlu tauhid, ahlu sunnah, Allah beri hidayah sehingga mereka berjalan dengan tuntunan para nabi, ajaran para nabi alaihi wassalam, berjalan dengan tauhid. Wa inzaluhum manazilahum allati anzalahumullahu iyyaha minal ubudiyyah wa salbi khasa'isil ilahiyyati anhum, dan para nabi itu mereka posisikan, atau orang-orang soleh diposisikan sesuai posisi yang memang telah Allah berikan padanya. Dimuliakan, na'am, dicintai dengan diikuti ajarannya, dibela kehormatannya, dibela ajarannya, dijunjung tinggi, diamalkan, didakwahkan. Adapun kekhususan dan keistimewaan hak-hak milik Allah, maka itu sama sekali tidak mereka berikan sedikit pun kepada para nabi atau orang soleh. Demikian ahlu sunnah, ahlu tauhid. Sedikit pun tidak mereka berikan hatta kepada para nabi. Hak Allah, ibadah, tauhid, milik Allah, disempurnakan dan dimurnikan untuk Allah semata. Qala asy-syarih, wa mimman 'allala bi khaufil fitnati bisyirk, termasuk yang menyebutkan ta'lil illatnya larangan sholat di kuburan, sebabnya atau illatnya adalah khawatir terfitnah dengan kemusyrikan, artinya ini bisa menjadi wasilah menyeret orang kepada syirik billah, itu sebabnya dilarang sholat di kuburan. Yang menyebutkan ini antara lain Al-Imam Syafi'i, Imam Abu Bakar Al-Athram, Ahmad bin Muhammad Hani, termasuk ulama besar di madhab Imam Ahmad, Al-Athram, Abu Bakar, wa Abu Muhammad Al-Maqdisi, Imam Abdullah bin Ahmad, wa Syekhul Islam, wa ghairuhum, wa huwa al-haqqul ladzi la raiba fi. Dan itulah yang hak, tidak diragukan lagi tentangnya. Maka penjelasan ini menegaskan kepada kita terlaknatnya, terlarangnya dengan keras larangan itu sholat di kuburan-kuburan orang saleh, para wali, para nabi, baik sholat menghadap kuburan tersebut, sholatnya untuk Allah, tapi dia menghadap ke kuburannya. Di depan dia kuburan tersebut. Dan sengaja memang dia cari dan dia datangi tempat itu. Ada keyakinan-keyakinan tertentu, sholatnya lebih khusyuk, tenang hatinya dan seterusnya. Atau begitu pula dia sholat di kuburan-kuburan tersebut, baik dengan anggapan mendapat barokahnya ataupun tanpa anggapan mendapat barokahnya. Sebagian mereka menganggap itu berkah kalau sholat di kuburan wali fulan, orang soleh fulan, atau bahkan nabi fulan, kamu akan mendapat barokahnya. rezekimu akan menumpuk bertambah, anakmu akan bertambah, akan begini bisnismu dan seterusnya. Ataupun gak ada keyakinan-keyakinan itu tentang barokah. Gak ada berkahnya, gak ada ini, gak ada ngelala berkah, gak ada apa. Tapi dia sholat di kuburan tersebut. Sama. Terlarang, sama terlaknat pelakunya. Baik. Hanya ada satu kuburan di tempat tersebut. Atau mungkin lebih dari satu kuburan, ada beberapa kuburan. Biasanya keluarga besar, ini keluarganya wali fulan, ini nanti ditunjukkan sama juru kuncinya, kuncennya. Ini istrinya Nyai fulan bin fulan, binti fulan. Ini kuburan anaknya Al fulan bin fulan, Al Mukarrom fulan bin fulan. Terus ini cucunya yang juga orang soleh di zamannya. Satu area itu kuburan keluarga besar Raden fulan wa illa siapa namanya. Sama. Hanya satu kubur ataupun sekian kubur di situ. Sama. Kuburan itu hanya kuburan ataupun sudah ada bangunan di situ. Ada kijingnya, ada temboknya, ada atapnya, dijadikan memang disediakan untuk orang yang mau sholat, baca Quran atau semisalnya. Makanya di riwayat Bukhari, Rasulullah SAW sebutkan, ij'alu min salatikum fi buyutikum wala taj'aluha kuburan. Jadikan sebagian sholat kalian itu di rumah kalian. Yani sholatlah di rumah. Selain sholat fardu. Selain sholat lima waktu. Sholatlah kalian di rumah kalian. Lalu Rasul jelaskan. Jangan kalian jadikan rumah kalian itu kuburan. Kenapa? Karena kuburan bukan tempatnya sholat. Jangan samakan rumah kalian seperti kuburan. Tidak dijadikan sholat di situ. Makanya Rasul anjurkan, jadikan sholat kalian di rumah. Dapat bagian rumah kalian itu dari sholat kalian. Rawatib, qobliyah, ba'diyah, witir, lail, duha, dan yang lain-lainnya. Begitu pula di riwayat Bukhari, mu'allak, ta'liqan, ketika Umar melihat seseorang sholat menghadap ke arah kubur. Maka diingatkan oleh Umar radhiyallahu anhu. Al-qabr, al-qabr. Ini ihdar, al-qabr. Ihdar. Hati-hati, depanmu kubur. Pinggirlah, menyampinglah. Karena sholatmu menghadap ke kuburan. Agada. Menunjukkan itu yang difahami para sahabat dari sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nas'alullah at-taufik wassalamah wa sallallahu ala nabina Muhammad walhamdulillah.